أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب لرجعية المؤمن لن وجيب كدو ودن كان كتلك رجائي Al-mu'anu apa pirang-pirang biaya ila munafa tanzifin enging biaya bebersih. Walau sunat makalamun den sangka ya rajinya hamilan ingkang meteng fan bago magangan apagahan ya zauj fabanat hailan makanyata iya rajiyah iku kang lelega starja maganjabal ya zauj ma dafa'a ba'da iddatiha ing barangkang awehkeun ya zauj hu ing barangkang awehkeun ya zauj ing ma dalam sausane idahe ya rajiyah wal hailul bainul an utawi wadon kang lelegan kang katalak bain bi khulu'in kalawan khulu' aw salasin attawatlu la nafaqata laha wala kiswata iku ora nafakah iku wajib kadwe hail wala kiswata lan ora nana kiswah iku wajib wadajibani lihamilin lahalan wajib ya karone nafakolan kiswa gadwe wadon kang meteng kang tetep gadwe rajaya fikolin malan ing dalam kaul suwiji lilhamli lan ikut tetep ing dalam kaul suwiji utawi lilhamli kena arah meteng fa'ala lawali latajibu lihamilin lan subhatin lawan nikahin fasidin maka tetapi ingat sekol kang awala tajibu ora wajib ya nafakah lihamilin kadue wadon kang meteng an subhatin saking subhat aw nikahin fasidin atawa nikah kang fasid atawa nikah kang fasid. Setiajan orang meraskin pengawasan orang, orang bacakan hela fatihah. Kanu parantos mayunan orang kahiji Suherman. Wahyu Balaraja. Kemudian kanggo ibu Sanah bintini ing ibu Kati binti. Iya mah cikoneng hilir wafat Jumat sembuhan Bani Musdih bin Haji Aspuri Cisereh Cigaraksa. Kemudian almarhum Haji Madsuni bin Sarmaya Kampung Leweng Indah. Leweng Indah Sindang Jaya. Aya leuweung tapi indah model. Almarhum Hajah Asmijah binti Haji Sarim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقوم مستبرني keluarga Haji Husaini mohon kendi doak Ahmad Humaidi bin Haji Qura wujud tedamang masih di rumah sakit orang doakan. Kemudian Haji Muhyiddin Asdi, Haji Zainuddin bugal cigaraksa nuju teu damang parantos 3 tahun. Kemudian kitu Haji Sumantri alamat di kampung. Wafat 9 Sewan kebantangan Sawaluddin bin Said Haji Musa bin Haji Madiyah bin Dimarwan Ansor tadi bacakan Fatihah Samin bin Yunasid ku urang disebut tadi khususna umumna dulur-dulur urang nutuju teu damang mudah-mudahan dienggalkeun damang pasihan kasobaran ku Gusti Allah sing jadi kafarat muriangna oge nu parantos mulih ka jati mulang ka asal mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina rahmat Allah. Hiji deui tinggaleun warga kampung Cilongok Haji Syarif pupus kamari umur sekitar 100 tahun. Dang doakeun kabehannya bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi salajengna mengenai donatur di majelis urang minggu kamari lantaran situasi hujan maka hasilnya alhamdulillah 20.800.000 alhamdulillahirabbil ya redet bae urang waktu di bulan Maulidieu urang geus memasuki minggu anu kadua. Jadi salila urang menunggu kalangsungan haul urang babarengan ngabersihan diri urang rek takorub ka Gusti babarengan jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beda ya, ahli Allah macara dakwah teh beda. Hari bangsa tukang ceramah mah tukang ceramah sekadar ngomong doa ge kabagi-bagi tapi aya nu bareng nyami tuturannya hayang berkah leres keneh tadi daripada hayang berkat doang. Haju atuh aya nu geus rada bisaan tepatin heuleu kana burukat berkat nama geus rada manjur ta dakwahna teh. Kan masih kene babagi jeung amplop jeung berkat mah moal manjur bae ka jeung kukumaha. Sangkilang dihebat-hebat ge bahasana tetep mun carak oray-oray koros bae. Moal manjur bae konsepna ceramah hayang dunya manjur kajeng udeng-udeng na gede moal manjur cenah kolot kolot tinggal kolot komo budak ngoramah moal tetep bae dakwah mah kudu ikhlas mukhlisina lahud naik dakwah ikhlas dada diparake ku jelema teh dituturkeun rukun wudu'na, rukun sholatna, dipararat. Eta sekadar datang kadinya, tah bangsa tukang dakwah ngomong. Se, sakikituna. Teseke dakwah teh ya. Mantak beda bae, ditung-tunglah ditonton, disenaya, ditayangkeun di TV. Henteu jore teteh bagus jang sakadar kembang-kembang bae. Ngan saukur jadi kokoprak-kokoprak. Tapi mun kokoprak atuh kotok ge moal indit tetep. jadi kiai kokoprat. Eueuh masalah. Eueuh masalah. Cuman ejang bebeneran dakwah mah kafir luluh hatena haju menang hidayah. Kemudian atuh jelema anu kabair-kabair, tukang mabok, tukang zina, tukang maling, korupsi, supaya manehanana sadar. Teu bisa lamun lain ku pangkat wali. Moal bisa. Sanajan bisa sagedeung balik deui. Asal bener bae samenit 24 jam teu bener. Bener sapoe sataun teu bener. Eta kos kitu teu teda. Jadi aya rahasia Allah anu sulit ku urang ditingalina diperhatikeunana. Sebab dakwah mati baheula ge tetep dicekelna ku ahlina. Ngajak ka Allah kudu ahli Allah. Kos ngajak berekonomi kudu ahli ekonomi. Ngajak berpolitik kudu ahli politik. Ngajak tani kudu ahli Maluku, ahli macul. Urang diajak Maluku ku tukang tani teu bisaeun Maluku. Watu acak-acakan. Mengkol bae jeung teu lempeng bae ngawaluku. Jeung bisa-bisa kena suku tah. Lanjam. Moal beres ka jeung gukong. Sebab tanya hociah, tanya hor, tanya hor. Tidak, lamun lain ahli nak kos karar itu. Ia dakwah gak tetap baik. Kudu ahli nak. Tebisa dicekel ku bangsa tukang nyanyi. Tebisa dicekel bangsa ku tukang lawak. Sanajan hak masing-masing silahkan ngan jangan lempeng agama moal bisa. Wal kecuali ku para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nunyaho urat na wali. Sebab ngampakan suluh lamun teu nyaho urat, kampak pablesat. Suluh tinggal suluh, kampak acur tetep ngabaget bae. Tapi nunyaho urat nama plak, plak, plak, geuneuh. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz, loba pedagang-pedagang nu teu ngazakat, loba ahli-ahli politik anu bangkawarah, jol Syekh Abdul Qadir. Saeutik jana mah dakwahna teh lain ku omong, ku diduakeun tengah peti, dikhususkeun ka jelema-jelema nu datang kemudian ngomong pahareup-hareup saeutik doa loba nu laluluh jelema teh ku doana. Tah kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sarua seperti Malik bin Dinar nyana sok ngadengekeun nu ceramah ngadengekeun ujung-ujungna teh si budak cenah cara mah bisaan amat nyana na make teh henteu nya cak Malik bin Dinar balik cara mah aya nu marabok jelema di jalan cak Malik bin Dinar tas ngaji si mabok deres teh mah aya nu tas ngadengekeun kiai haju zina di sisi jalan ieu zaman kuari mah kos karitu. Hiji mangza Malik bin Dinar gapangih jeung nu mabok tas ngadengkeun ceramah mabok tolol teh budak. Eta jaman baheula tuh kobok wari mah bae. Ya marabok kabeh atuh. Mabrok mabok dunia mabok aduh ceramahna ge mabok. Tas gadengkeun ceramah jelema mabok di sisi jalan ngaco. Aing ngacona ngaco ceramah di tolol teh budak. Dakwah biasa, saudara-saudara sekalian, marilah kita beribadah kepada Allah. Ngang mabok. Waduh, ieu budak cek Malik bin Dinar teh geus beres nyana ngaco mabok, ngedeprak atuh ngaranna ge mabok. Babudah ieu bau anggur. kukabehan dicarekan, kukiai dage dicarekan, wah masyarakat nyarekan, kabeh nyarekan. Emang si eta mah pagaweana kitu bae, nyana mah mabok bae, geus tenar di lembur eta mah pemabok kelas kakap. Kakap dage nu didatangan ku Malik bin Dinar kela waloka dicarekan ke maneh pernah ngadoakeun teh henteu cek Malik bin Dinar cari cingkam atuh ngadoakeun encan naon encan waka dicarekan teu beres ge urang doakeun. Urang doakeun heula mun geus dididik geus didoakeun haju kieu bae kakarak meunang diusir ge aya dididik encan didoakeun encan mah atuh ulah waka. Nges pernah encan tengah peting ngadoakeun khusus ka nyana kiai na. Encan. Urang anu mantek encan. Teu mere duit pan peting mah. Oh amplop. Tilok mun di panggung mah panjang doana. Datang ka kesel leungeun kieu. Datang ka turun deui ka dieu. Juk kieu deui naek deui. Ditanya kieu panjang amat beusi leutik amplopna. Astaga teh kiai, aya nu sok panjang biasa ngadoana. Engke mah talian habek ka kiai. Panjang teuing kitu sia ngadoa. Ambo doa hizib dibabawa di luhur panggung. Teu beres teh kiai. Ondo teh kiai. Tah, cek Malik bin Dinar gela. Yeuh, dulur-dulur kudu tarongton ja mabok. Teu pantes ieu asma Allah aya di sungut nu mabok. Sedih amat kulama nyebutkeun Allah timbul tina sumut anu pinuh ku najis. Ngaran anu mulia Kangjeng Nabi urang ngaran Muhammad kaluar tina sumut nu najis. Coba cacekeun cokot ka dieu. Ember caian ka dieu moal cai ka dieu urang kumbah. Kumbah ku Malik bin Dinar. Aya masyarakat nu endek nuturkeun, nu endek ngabantuan ngumbah. Ulah. Sebab sia ge kumbaheuneun cek dieu nanti. Ieu bagian mama bae cek dieu nanti. Kumbah dibersihan, dicalangapkeun, dibersihan, dikumbah, kopro. Geus beres bersih kabeh matana, ceulina dikumbah, terus irungna diasup-asupan cai. Ngaranana ge nu mabok ieu. Beres antepkeun bae di dieu sisi jalan urang doakeun nya kabeh ngaminannya na ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah laina naon ieu sedih jasa asma Gusti jeung asma Rasul Gusti timbul ti sungut nu mabok anu pinuh ka najis abdi teu suka jasa ngadegeun ai kitu mah jelema anu tilok nyebut asma Gusti kafir teh munafik musyrik nyanggakeun sadaya tapi ieu memeureun iman ka Gusti tinggal pangmerekeun bae taufik ku Gusti. Gusti abdi sebagai kitu naon ngaranana katitipan ilmu ku Gusti abdi bae teu suka aya asma Gusti jeung asma Rasul Gusti kaluar ti sungut nu mabok. Ya aminan ku kabeh amin beres. Tinggalkeun. Geus tinggalkeun. Geus tarigalkeun bubar kabeh. Barali. Kunaon aneh geura begitu masyarakat ka masjid subuh nyana geus aya di hareup nyekelan tasbih nyaudeuk dijual nyonaon teh tasbih anu jelas mah kagetkeun kabeh ge kaget kabeh isa di hareup eta jelemetut geur kieu bae geus azan geus wiritah nungguan Malik bin Dinar ka masjid. Begitu Malik bin Dinar ka masjid salat sunah rek salat subuh neuleu eta jelema tungkul bae sabarang di deuleu ja ieu menukeur kamari sore teh dibersihan sungut lulus salat subuh beres salat subuh langsung nyana sasalaman ka Malik bin Dinar kasalaman kakabehan kula saksian deuk tobat ti mimiti kuari moal mabok-mabok deui tuh kabeh kaget masyarakat. Aya naon cenah ieu bisa kieu amat. Ke kula nu nanya engke teh mah duaan bae. Aya naon coba ieu bisa kieu padahal ieu jawara bolongkotan. Setuju hokaler kidul ngan iman ka Allah. Tah eta begitu baralik kabeh isuk-isuk titah ka imah ki Malik bin Dinar coba diuk maneh. Ia bisa subuh aya di masjid kurau. Tadina pararanas cenah beungeul, jadi kula hayang mandi atuh ka masjid jagana. Oh jahe. Ja aya di imah batur mah mandi teh teu bebas. Aya di masjid mah bebas cak kana teh geus mandi, geus galah wudu sagala rupa kula. Jadi cekula teh deuk balik aing pasti dicarekan cenah ku pamajikan. Daripada dicarekan mandi ka masjid. Oh can beres kene berarti. Can beres atuh kos kitu mah ngaranna nyilid tamadu. Cieun kana kolot masalah teh mah jeung ku kumaha. Balik tah ku ka jero masjid. Terus kula didinya langsung nundutan, geus nundutan kula kapanggih jeung mama. Dalam keayaan normal cak mama teh eta sungut ulah sok digunakeun pake ngaran Allah nu mulya jeung nyebut-nyebut Rasul Allah. Lamun maneh lamun eta sungut sok najis tidinya kula sedih jasa. Mentak langsung hudang kula mandi nu kadua memandi bebersih ngala wudu suruh start tahajud terus datang ka subuh ti mimiti kuari kula deuk mondok di mama toh eta teh naon doa na luar biasa anu ceramah bebeakan kesang luat leep can puguh teta doa. Ternyata nukuki malik didatangan tenu sugih tengah zakat bangsa politikus nusok korupsi terus pemabok-pemabok nusok zina cukupnya nama ngadoakeun tek beres jadi diberi hidayah ku Gusti Allah. Itulah dakwahna para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh jasa diri urang maka martabat wali atuh urang mecinta bae ka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir ari eta aya jelema teh teu percaya yang di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya ya. Tapi ku harus amat sora kawalianana. Dah, cek geuneuh teh aing dekat ditu. Hayang nyaho coba beungeut ka kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha. Titip-titipku sudah gerieuh segala perusahaan di Mesir deka Bagdad. Berangkat datang ka ditu pae kemis, neuleuhlah nyana barang neuleuh mana imahna. Heut, pae Jumat milu nyana salat Jumat. Begitu milu salat Jumat di hareup deui. Harup ti isuk bae. Oh, beres nungguan Abdul Qadir mana encat nyana nyebut teh Abdul Qadir keneh. Ya kolotan nyana, mana si Abdul Qadir jeung. Begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran nyasa. Nyana ngageter-geter, oh ieu meureun ieu cenah. Make jubah hejo, make udeng-udeng. Luar biasa terus salat, tahiyatul masjid, beres azan, langsung naik mimbar. Pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beuteung hayang ngisi. Atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar, memeh asup ka majlis ngawuduk heula patu. Atuh hayang ngisi ge beujeun. Tokos kitu. Muter beuteung. Asa deuk kaluar, asa deuk kaluar bae di dinya kotoran. Ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa. Geus hese batu ku basa ngising. Presiden ge presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun. Tetep eureun, eureun Mas. Kunaon? Ngising jeung atuh. Sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep. Tetep bae eureun bae. Sudager ke sahabe eureun bae. Ieu geus kesangan luar biasa. Ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa dikatahan geus kieu geus kitu geus asakal asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jakjana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir kutubul aulia wali coba abdi mah pangcageurkeun ieu jadi beuteung mun ieu cageur abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup. Hees, barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai nangeunaheun aya WC. Waduh, sakeun ngisi geunaheun amat ibu di dieu. Watu ngising, tenang teh tenang. Ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorbanna dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya. Terus nya ngising naon di dina impian teh geus nyising beres mandi geus mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu ah salat Jumat teh hudang deui baseuh awak diri ye kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali kajeng hukum percaya aing ka nyana wali ya aing ngerti hayang geura geusan bae salat Jumat iya tadi aing ngising di mana iya aing ngising di mana iya air banyak cek nyana mun di nagara-nagara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah iya Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa tet beres hadabi hada ditanya di mana di terus beres mimitina tak didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Cak Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh dek nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu jawab teh Cak Abdul Qadir teh mangis bae geura balik bae dek balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal namun kunci teu tinggalin aku lagi teu masalah kunci imah jeung toko tinggalin iya nu jadi masalah geus dina teh kunci gimana tah oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir kadin muhun aya geus ka tukangan imah kadinya dua tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tot bek bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh jaih cenah di WC yeuh kunci masyaallah cokot geus nya geus be jakat Abdul Qadir kemudian deuk pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di cilohat teh ngeletek bae masyaallah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka reset teh jauh cek kana teh tapi eta sakeudeung jasa waktuna sedengkeun dina impian sakitu kebelna masyaallah geus kikituan banyak wali tamang geus wali jasa cakan wali tamang geus kutu bulan aing percaya jasa cakan percaya geus barang deka luar ceknya namun mandi heulang ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heulang beres mandi moal bebeja deka tuan saya blok dina balik kaluar ka dinya deui eueuh cakana di mana eta WC tadi cai nu sakitu ngeunah mah heram hejo teh di mana teangan kunyana eueuh babalik bekan eueuh bae aing balik deui tah ulah cenah heran nyana ngan hari teteu balik deui maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cek kana aing deka dia deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus teu mah atuh nyana nu pidato di Mesir Masya Allah Qadir wali cek kana nyana nu ngawali-walikeun atuh ditong ditanggap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kayawan di mamana kitulah ialah nu ku urang di antarana sata salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar ialah nu ku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat darajatna jadi wali Allah Subhanahu wa taala mun nyebut ngarannya na teu boga wudu baheula mah pae entah karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke dicikupa teu baroga wudu parae nyana nyaweun ka dicoka jisoka dicikupa ya citra bakal bae beres sakin leuyeuh masjid cabut tamata nu eta mah entek aman bae ngan nu ieu mah disetengahkeun numun nyebut ngarannya na bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantak urang eueuh bae eueuh anu henteu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Syekh Abdul Qadir ajailan mantak ge pelet bae pelet manjur make eta pelet eta manjur tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiri dan thariqah barican ijazah ulah ulah anu sok maca ya qodiyal hajat, ya qodiyal hajat, ya rafi'ad darajat, encan diijazahkeun ulah be. Cak kula ulah-ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleu doang atawa ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng. Ulah tamak kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah kakarak meunang teu meunang tabal larangan berat ya. Iraha we di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca. Atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana. Lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya. Cing ade maning maca shalawat bae, maning maca shalawat. Kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah wah weuleuh edan begitu diselidik goreng ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacageur kitu nya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali anu geus diijazahan mangga. Kitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomahna. Wa yajibu li wajiyatin al mu'anu zaib boga pamajikan ngaran sarwiti urang Cikupa mimiti rumah tangga cekcok bae awet rajet artina awet rajet teh ai cekcok der kadang ikutang tatangga tapi ai beuteung mah melendung deui awet rajet ngaranna nu geus ribut tapi anu dihandap mah pantunya hoe ribut terus bae ribut mah luhur ye jadi reuneuh mah terus awet rajet ngaran tatangga ge bingung. Arti dah bingung teh ai eta budaknya bang brembong beribut bae tapi eta nu ieu ge ieu encan ngorandang geus reuneuh deui. Eta ribut kumaha nu kitu. Arek rajut emang kitu di Cikupa. Otomatis ku ari hayang boga katenangan jeung katentreman Ki Zaid teh lah cak Ki Zaid teh aja loba keneh atuh awewe teh dunia tas daun kelor cak geuna. Aing ora keneh usaha jaeukeur deuk neangan urang Lampung nu putih bari adatna gede aja bisa deuk orang Brebes hideung atuh masalah cakeun lah kumaha engke bae pokona nu ieu mah neuk ditolak bae ku aing tolak bae lah sarwiti kulantaran imah tangga dirasakeunana kurang tumanina maka kakak ku ari nibakeun tolak hiji ka anjeun wassalam Zaid Pasar Kemis ceplok make ceplok camat waduh paten bre baca ku jeung sarwiti cerik biasa awewe ditolak mah biasa rahwana ieu atuh jadi dibaca oh berarti aing teh kuari ditolak cek ngene ye tolak hiji rojiah statusna tolak hiji tolak rojiah bisa dirujuk deui memeh idah tolak dua rojiah bisa dirujuk deui tanpa nikah deui sanajan embung da jadi bae lamun geus tolak tilu bain kubok ngaranana nah eta teu bisa dirujuk tamah ke geus lepas idah bisa dikawin geh sabada muhalil heula bisa lamun teu make muhalil jadi tetep tolak teh aya tolak hiji tolak dua tolak tilu ngucapkeun hiji hiji ngucapkeun dua dua ngucapkeun tilu tilu statusna ulah ngucapkeun tilu jadi hiji heran aing mah pancen sakola tilu jadi hiji teu beres tata nu ngahukuman kos kitu tah sing hade beus aya di lembur nu ngahukuman tolak tilu jadi hiji salah total Salah bagus kos kitu. Ulah dipercaya. Tetap hiji rajiah, dua rajiah, tilu bain ngaranna. Sengade di akhir zaman kieu. Ku ari mah geus macem-macem hukum teh kumaha cak hulu na sorangan bae. Teu nuturkeun aturan Al-Qur'an wal. Ulah urang mah. Seruiti status ku ari teh talak rajiah awewe anu katalak rajai kudungnya nganon gitu ngalaksanakeun idah tilu kali sucian mun normal berarti tilu bulan mun normal headna suci head suci head suci katilu kali mun normal berarti tilu bulan mun teu normal atuh wallahu alam teu normal mah misalnya awewe ngadahar obat atau ngadahar makanan anu ngatnelatkeun kana head kuari begitu ditolak keur suci menang dua poe head hitung kasucian eta hiji sucian kuari head genep poe atau tujuh poe kuari suci deui tah kunaon 5 bulan teu head lantaran pangaruh obat atau pangaruh makanan meunang 5 bulan kakarak head berarti kakarak dua sucian can lepas idah padahal geus aya genep bulan can idah sing hade tah amil teh amil di lembur mah sok ngitunganana bulan lain kitu suci ngitung mah. Itu sok ditanya bae ku Amil mah. Ini nikah deui ya. Emang geus lepas idah? Geus. Emang sabaraha bulan? Geus 3 bulan ka 4 bari. Oh heuh atuh. Oplok kabehan. Ta ieu kudu nanya ngitungna suci. Awas. Atau bapakna. Bapakna ieu kudu nanya, "Neng, si eta mau sok jeung lalaki bae eta calon bah. Nyana ngalamar ka abah. Iraha?" Atuh iraha bae deuk atuh teu nanaon geus. Budak dilamar. Keke Aisyah. Iya, ndek nikah teh saminggu deui ti dilamar geus lepas idah tanya. Enggeus, Bah. Emang geus sabaraha bulan? Geus aya 4 bulan ka 5 pan ku ari. Lain, Abah mah lain masalah bulan geureuh ngaji. Abah ieu di Cilongok. Jajana cak kiai 3 kali sucian. Abah ngajina di jero majus dari luar. Ulah sok kitu sia. Nah, sok nanyakeun di jero jeung di luar. Hayu geus salah kadegekeun, Bah. Yeh, geus pokona mah Abah mah di luar geus sarua bae ya ceuli mah ceuli, sungut mah sungut. Maksud aku nana tu celi mengadengkan sungut mengopi, kita amat bah. Dah, ima abah mang nak nanya baik, nggak setelu kali sucian tancak. Air suci mencan bah, sebab ker waktu abdi ditolak, teteh ker suci, haju head, ti head teh kadinya suci deh, nggak 5 bulan datang ke kuari bah, ye jancan, encan head head, atus ya kakarak dua kali sucian, ker dilaksanakan, encan maka menang nikah. Nu bener bah tuh mantak aing ngaji geta kos kieu ye coba tanyakeun dia bah kana sajen beusi abah salah henteu beusi abah ngajin ada anda pentak ka Lambon oh bah salah teh mah ka Lambon ge di mana jasa ruang ngaji mah teu mantak ge 3 kali suciat lain 3 bulan si gade nya tep hedei head saya sehat, suci, angel, takah suci, encan waka tak encan waka idah keges headit, tak kakarat. Jadi lamu normal, memang 3 bulan, munter normal, mungkin 5 bulan, mungkin 10 bulan, mungkin 2 tahun, mungkin 2 tahun tak numantak ayah di nafikih mah ayah jelema, ten normal headna. Kuari ku urang deuk dinormalkeun deui loba bidan kuari mah ha konsultasi jeung bidan akibat tina naon ieu teu normal head teh yeuh mungkin bae obat kabe mungkin bae makanan mungkin bae nyana olahraga bae ajle-ajlean bae macem-macem atawa tukang renang cenah ta tukang renang mah head da angel lantaran nyana nyarupaan ka lauk pan lauk mati lauk head kecuali lauk cucut head sama lauk cucut mah tak pas itu tanya namanya kasih tanyakan teh 3 kali sucian nah seru iti kuari ditolak kuki zahe tolak na tolak hiji rojiah berarti hartina tolak rojiah teh ya dijero masa idah teh ya bisa dirujuk tanpa nikah deh Nuku urang geus kapanggih di handap. Jahe teh barang menang dua minggu teh kolong. Cek jaje, aing inget bae. Beungeut asa dihareupeun aing bae. Apa aing doang apa jeung nyana sih? Ya? Masyaallah, teu kuat amat ye. Ya. Aja bae datang ka ditu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Je, enong aja yang nempo anak padahal lain eta. Lain eta lain. Nempo indungna. Nu dijadikeun tatanggelan mah anak bae anak. Anak bae padahal mah indung nu beurat. Anak ieu teh dideule-deule. Sawareh tapi. Ka mana ye sarwiti? Aya nganam di dapur bae. Kerana mang ngalamun bae jeung nyana. Tah, rindu meureun. Nyawa rindu nyambung ke panggih yang sia. Sambar kan ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kak? Rojak tuki. Yeh. Pan ngarujuk deui. Kula mangges tenang ditinggalkan. Bisa. Tetep baik kakak rindu deui kak neng. Mulai saat ieu kakak ngarujuk deui. Lah ulah lah. Bisa. Diulah-ulah kita geus jadi bae. Tetep baik deuk daek sirinya na deuk teu daek berarti jadi tetep geus jadi suami istri deui geus anak jadi suami istri deui ketika dia toel kudu nangkarak teu baik jadi tetep ta ieu mah kuari mah kieu hisarwiti statusna awewe rojiah ya nekat talak rojai lantaran ku kijaya ditolak hiji. Kuari nyisarwiti keur ngalaksanakeun idah tilu sucian berarti nu jadi masalah kuari ieu salila idah salila ngalaksanakeun idah menjalani idah wajib napakah tah henteu tah ti zaid ka nyisarwiti nah ieu jadi masalah mentakwa tajibul rojiatin almuanu wajib kaki zaid pikeun kamangpaatan awewe sarwiti anu katalak rajai almuanu biaya-biaya sakumaha rumah tangga bae wajib mere beas berikut lalauhna wajib ngimahanana illa monata tanjipin kecuali biaya bebersih tak itu teu kudu sabun nu teu kudu sikat nu teu kudu odol teu kudu tamah pokoknya mah alat bebersih mah teu kudu lantaran teu diperlukeun ku Ki Zaid sebab moal sare bareng jeung Isarwiti oh eta doang teu tanun teu alat-alat bebersih doang. Kasimpulanana awewe nu ditolak rajai tetap wajib dinapakan memet lepas idah kecuali alat-alat paranti bebersih eta da lula. Walau zulat samila hamilan fa'an faqo zaid nalakanya sarwiti begitu didele-dele nyisarwiti teh rada beda kuari beuteungna ngagedean maka timbullah perasaan Ki Zaid asana meureun pamajikan aing begitu ditinggalkeun teh hamil geus atuh kuari mah Ki Zaid teh peduli luar biasa lantaran hamil eta adalah cai mani Ki Zaid geus cai mani Ki Zaid berarti eta teh anak Ki Zaid anak itu wajib dinapakaan atuh ku Ki Zaid teh sanajan di jero beuteung maka lantaran ka anak Ki Zaid nganapakahan nyisarwiti nu dianggap nyisarwiti hamil apakah terus baik barang sabada idah ditanyakeun wit ye kuari geus sabaraha bulan maneh kula geus tilu sucian cek geus idah tuh geus emang hamil tah henteu sih sabarna jan henteu nu bener siapa dia teh gendutan oh ngada hal harsen kula jadi barang ditolak teh ku kakak abeh kaduluna jembar kula awak kula bagus kula ngada hal harsen ti mana sih yang menang tadi bingguan aya cek lintuh awak kula aja emang aing ngadahar hasan lintu-lintu biasa ngadahar misa bungkus bareng ngadahar hasan 5 ambo sih mah genderwo mah nu jelas ngeuneh dahar we pokona mah ngeuneh dahar jadi kula lintu aduh cak Ki Zaid atuh aing katipu ieu mah ieu katipu kana enggak tad eta napaka teh napaka berikut jeung anak anu aya di beuteung sia Jadi ku aing mah disangka bahwa si ate hamil. Nu antek ku aing dinapak hamil terus bae disangka hamil. Ternyata orenganan si ate hamil. Eta kumaha lamun kasangka hamil kemudian dinapakahan ku kizaya teh hamilanana. Ternyata begitu geus idah orenganan teu hamil. Ta eta meunang dijabal deui, cokot deui sabada idah. Cokot deui. Walau zunat maka lamun disangkanya sarwiti hamilan rene pan pako atu kizayen ngana pakahan bae terus berikut jeng rene hanana. Ternyata barang diselidik punya selidik pabanat hailan horeng terene tenaon taeta teh istar jamada pabada idat ya meunang dicokot deui sabada idah wit ka dewit. Pan eta tata ari dina urusan idah jang anjeun mah tetep saleter tea ngan dileuwihan soteh lantaran boga anak kitu keneh duit-duitna jeung sajabana beusi kepentingan-kepentingan anak tea. Nah ternyata koreng maneh tea henteu hamilna ta eta mah duit anu 500.000 tea atau anu sajuta kadeukeun deui lantaran eta mah anak ternyata henteu hamil cokot deui tagih deui ditagih deui masalah ta eta teh urusan kos kitu nujang pamajikan mah pamajikan nujang anak mah jang anak lantaran kasangka pajar reuneuh ternyata henteu cabut deui wal hamilul bain wallahu a'lam.